Konsultasi Syariah. Istri minta cerai karena pria lain. Pertanyaan. Saya wanita, sudah menikah dengan suami selama 4 tahun dan belum memiliki anak. Dan sekarang saya sedang bingung bagaimana caranya saya minta cerai pada suami. Karena rumah tangga kami tidak punya masalah, cuma masalahnya sekarang di hati saya sudah ada pria lain, yaitu mantan. Dan mantan saya mau menikahi saya. Apa hukumnya istri minta cerai padahal suami baik? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, di antara ciri lelaki yang baik, dia bukan tipe orang yang suka tebar pesona menggoda banyak wanita, apalagi sampai mengganggu rumah tangga orang lain. Menarik perhatian istri orang lain membuka peluang untuk menikah dengannya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman buruk bagi lelaki yang menarik perhatian istri orang lain hingga merusak hubungan keluarga mereka. Dalam hadis, mereka disebut khabbab, perbuatannya disebut takhbib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, bukan bagian dariku seseorang yang melakukan takhbib terhadap seorang wanita, sehingga dia melawan suaminya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dariku. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Adz-Dzahabi mendefinisikan takhbib dengan pernyataan, merusak hati wanita terhadap suaminya. Al-Kabair. Jika lelaki mantan pacar itu orang soleh, tentu dia tidak akan mengganggu keluarga orang lain. Lelaki semacam ini tidak bisa dipercaya. Bisa jadi, setelah dia menikah dengan Anda, dia akan mencari mangsa yang lain dengan mengganggu istri orang lain. Kedua, gugat cerai yang dilakukan wanita tanpa sebab itu dosa besar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai wanita munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, para wanita yang berusaha melepaskan dirinya dari suaminya, yang suka khuluk atau gugat cerai dari suaminya, mereka itulah para wanita munafik. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Al-Munawi menjelaskan hadis di atas, yaitu para wanita yang mengeluarkan biaya untuk berpisah dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat. Beliau juga menjelaskan makna munafik dalam hadis ini. Munafik amali atau munafik kecil, maksudnya adalah sebagai larangan keras dan ancaman. Karena itu, sangat dibenci bagi wanita meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat. At-Taisir Bisyarah Al-Jami As-Saghir. Dalam hadis lain, dari Tsauban radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk dicerai tanpa kondisi mendesak, maka haram baginya bau surga. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi seorang wanita yang meminta perceraian tanpa ada sebab yang diizinkan oleh syariat. Dalam Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abu Daud dijelaskan makna tanpa kondisi mendesak, yaitu tanpa ada kondisi mendesak yang memaksanya untuk meminta cerai. Aunul Ma'bud. Ketiga, syukuri keberadaan suami soleh di tengah Anda. Betapa banyak wanita yang merasa keluarganya seperti neraka. Kami tidak bisa menghitung berapa jumlah email yang masuk ke redaksi konsultasisyariah.com, isinya curhat para istri yang suaminya keras kepala, ibarat setan berkepala manusia. Kasar, keras, dan ucapannya serba menyakitkan. Anda yang diberi oleh Allah suami yang baik, bisa menjadi pemimpin keluarga yang baik, seharusnya sangat bersyukur. Karena ini anugerah besar dari Allah untuk Anda. Di sini, kita di dunia, semua serba ada kekurangannya. Karena lelaki dunia bukan malaikat, dan wanita dunia juga bukan bidadari. Demikian, Allahu A'lam.